kitab samawi, kitab-kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu kitab yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Berkaitan dengan Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara khusus di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan keterangan-keterangan yang nyata yang menunjuk kepada kebenaran dan yang membedakan antara al-haq dan yang batil. Lebih detail lagi, Allah menyebutkan di dalam surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadr. Dan Lailatul Qadr terjadi di bulan Ramadhan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Quranul Karim sebagaimana yang Allah sifatkan di dalam ayat tadi sebagai petunjuk bagi umat manusia. Di dalam ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan tentang sifat Al-Quranul Karim. Seperti di dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ إِلْمٍ هُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Dan sungguh kami telah mendatangkan kepada mereka bikitabin, sebuah kitab, yaitu Al-Quran, fassalnahu ala ilmin, kami telah menjelaskannya atas dasar ilmu, pengetahuan kami, hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran, memuji Al-Quran sebagai hudan, petunjuk bagi umat manusia. Ditambah lagi, wa rahmatan liqaumin yu'minun, sebagai bentuk rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di dalam ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan bahwa Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi umat manusia. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Wa nazzalna 'alaik, dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab, Al-Quran, tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu, wahudan, dan sebagai petunjuk, warahmatan, rahmat, wabushra liqaumin, wabushra lil muslimin, sebagai petunjuk, sebagai rahmat, dan sebagai bentuk kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini yahdi, memberikan petunjuk, lillati hiya aqwam, kepada jalan yang lebih lurus. Dan masih banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan sifat dan memuji keistimewaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yahdi, memberikan petunjuk bagi seluruh manusia, bukan hanya pada kelompok tertentu, tidak khusus bagi kaum muslimin saja, tetapi petunjuk ini mencakup semua jenis manusia, yang mukmin maupun yang kafir, yang tua maupun yang muda, laki-laki ataupun perempuan, semua jenis manusia. Al-Quranul Karim menjadi petunjuk bagi mereka semuanya. Menjadi petunjuk dari kegelapan menuju terang benderang. Petunjuk bagi mereka dari jalan kesesatan menuju jalan yang lurus, yang benar. Petunjuk bagi mereka dari kesyirikan menuju at-tauhid. Petunjuk bagi mereka dari kemaksiatan kepada ketaatan. Yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala menyatakan di dalam tafsir ayat ini, innallaha inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, di dalam surat Al-Isra ayat ke-9. Beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini memberitahukan kepada kita tentang kemuliaan dan keagungan Al-Quranul Karim, yaitu Al-Quran menjadi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, menjadi petunjuk kepada jalan yang lebih adil, kepada jalan yang lebih tinggi, lebih mulia, baik berupa keyakinan ataupun amal kebaikan dan akhlak yang mulia. Maka kata beliau rahimahullahu taala, yang maknanya, barang siapa yang memperoleh perkara yang diseru oleh Al-Quranul Karim, maka sungguh dia akan menjadi manusia yang paling sempurna, paling lurus, paling benar pada seluruh urusannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan bukan hanya dengan Al-Quran secara utuh, secara sempurna. Terkadang seorang bisa mendapatkan hidayah dengan sebab satu atau dua ayat yang dia baca atau yang dia dengar. Seorang yang tadinya bersikap keras bisa menjadi orang yang lembut, orang yang baik perangainya dengan sebab dia membaca atau mendengar Al-Quranul Karim. Membaca satu dua ayat atau mendengar satu dua ayat. Orang kafir yang tadinya beribadah kepada berhala, yang tadinya memusuhi Islam, bisa mendapatkan hidayah dengan sebab dia mendengar atau membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kaum muslimin yang mereka terjatuh dalam kemaksiatan dan dosa bisa menjadi seorang muslim yang bertaubat kepada Allah dengan sebab dia mendengar atau membaca 1-2 ayat. Menunjukkan bahwa Al-Quranul Karim betul-betul menjadi hidayah, menjadi petunjuk bagi umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara contoh yang mendapatkan hidayah dengan sebab mendengarkan bacaan Al-Quranul Karim adalah sahabat Umar ibn al-Khattab. Sebelum beliau menjadi seorang muslim, sebelum beliau mengikrarkan syahadatnya, sebelum beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, sebelum beliau masuk Islam, beliau adalah orang yang sangat benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat benci dengan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena menganggap bahwa dakwahnya Nabi itu adalah dakwah yang memecah belah persatuan. Memecah belah persatuan kaum musyrikin, kaum Quraisy pada saat itu. Memisahkan orang tua dengan anaknya, memisahkan suami dengan istrinya, memisahkan saudara dengan saudara yang lainnya, memisahkan kabilah dengan yang lainnya. Demikian anggapan Umar bin Khattab kepada dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul sangat benci, betul-betul tidak suka terhadap Nabi, memusuhi Nabi keras. Sampai sebagian sahabat mengatakan kami tidak bisa menunaikan ibadah sholat dengan nyaman, dengan tenang di hadapan Ka'bah Baitullah sampai betul-betul Umar masuk Islam. Artinya sebelum masuk Islam, para sahabat betul-betul sangat takut kepada Umar bin Khattab. Bencinya sangat luar biasa. Maka pernah terjadi suatu kejadian yang sangat menakjubkan dan itu menjadi sebab beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan sebagaimana dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi rahimahumallah, yang maknanya bahwa suatu hari Umar keluar dengan membawa pedangnya. Tujuan beliau ialah ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemberani. Umar pemberani. Kalau tidak suka dengan seseorang, benci dengan seseorang, langsung dihadapi di depannya. Apalagi orang yang mengajak untuk beribadah kepada Allah. Orang yang menyampaikan dan menyeru supaya meninggalkan peribadahan kepada nenek moyangnya. Orang yang telah mengajak umat manusia untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka, yaitu beribadah kepada selain Allah. Umar betul-betul sangat benci dan gak suka. Termasuk orang yang paling gak suka dengan Nabi. Maka karena tidak sukanya Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, Umar marah dan ingin mendatangi Nabi kemudian membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pengecut, langsung datangi dengan membawa pedang. Itu tujuan dan niatnya Umar. Kemudian ketika di tengah jalan beliau bertemu dengan seorang dari kalangan Bani Zuhrah, maka orang tersebut bertanya kepada Umar, "Mau kemana kamu wahai Umar?" dengan membawa pedang. Ditanya, mau kemana? Umar radhiyallahu an ketika itu sebelum masuk Islam menjawab, saya mau menemui Muhammad dan akan membunuh Muhammad. Ingin membunuh Muhammad. Bukan dilempar dengan batu, bukan diludahi, bukan dicaci maki, bukan dihina, langsung ingin membunuh supaya tidak berdakwah lagi. Ingin dibunuh. Kalau dibunuh selesai. Enggak ada orang yang melarang untuk beribadah kepada selain Allah. Kalau dibunuh sudah selesai, karena sudah tidak ada orang yang menyeru untuk beribadah kepada Allah. Demikian pikirnya Umar radhiyallahu anhu. Kemudian orang tersebut menyampaikan kepada Umar, mengingatkan Umar, wahai Umar, kalau kamu membunuh Muhammad, kalau kamu membunuh Muhammad, apakah kamu bisa merasa aman dari Bani Hashim dan Bani Zuhrah? Diingatkan, pikir baik-baik wahai Umar, kalau kamu bunuh dia, Muhammad, apakah kamu akan merasa aman dari kabilah-kabilahnya yang membela beliau, yang membela Muhammad? Muhammad sudah dibunuh. Kemudian bagaimana sikap Bani Hashim? Bagaimana sikap mereka Bani Zuhrah atau orang-orang yang mendukung Nabi? Apakah kamu merasa aman? Kemudian setelah membunuh selesai begitu saja, kamu kembali dengan tenang, tidak ada yang mengancam kamu, tidak ada yang membalas dendam. Umar yang pada saat itu sedang marah mengatakan kepada orang tersebut yang dari Bani Zuhrah, apakah kamu sudah menukar agamamu? Yakni apakah kamu juga sudah mengikuti ajarannya Nabi Muhammad sehingga kamu mengucapkan kalimat ini? Maka dibalas oleh orang tersebut, maukah aku tunjukkan kepadamu kejadian yang lebih menakjubkan, yang lebih mengherankan, yang lebih mengagetkan kamu, wahai Umar. Kalau kamu, wahai Umar, menyangka aku sudah masuk Islam, mengikuti Nabi Muhammad, kamu jadikan ini sebagai sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang mengagetkan kamu, maka aku akan memberitahukan kepadamu sesuatu yang lebih menakjubkan daripada ini. Sesuatu yang lebih menakjubkan, sesuatu yang lebih menjadikan kamu heran. Apa itu? Ketahuilah bahwa saudarimu dan iparmu, mereka berdua sudah masuk Islam. Saudarinya, saudara perempuannya, dan suaminya atau iparnya Umar ibn Khattab sudah masuk Islam dan meninggalkan agama nenek moyangnya. Kaget, ternyata kerabatnya sendiri sudah mengikuti dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada orang lain yang sudah mengikuti dakwahnya Nabi, beliau kaget. Terlebih yang telah mengikuti dakwahnya Nabi adalah adiknya, saudaranya, iparnya. Maka ketika itu Umar langsung berbalik dan menuju ke rumah saudarinya dan iparnya. Ingin menemui dan ingin bertanya kepada mereka, kok bisa-bisanya mereka ikut dakwahnya Nabi Muhammad? Umar kaget. Umar heran. Maka ketika Umar sampai ke rumah saudarinya, dan di sana pada saat itu ada Khabbab radhiyallahu an, dan Umar mendengar bacaan Al-Qur'anul Karim pada saat itu. Sebelumnya Khabbab bersembunyi karena sudah mendengar bahwa Umar datang. Maka masuklah Umar ke rumah saudarinya dan mengatakan kepada saudarinya dan iparnya, suara apa yang barusan aku dengar? Karena pada saat itu Khabbab dengan saudarinya Umar dan iparnya sedang membaca ayat Al-Quranul Karim, surat Taha. Ketika Umar bertanya, apa yang tadi kalian baca? Apa yang aku dengar tadi? Dijawab, tidak ada apa-apa. Kami hanya berbincang-bincang biasa. Karena pada saat itu masih takut dengan Umar ibn Khattab, seorang yang dikenal dengan pemberani, betul-betul ditakuti. Maka Umar radhiyallahu an pada saat itu mengatakan, jangan-jangan kalian telah masuk Islam mengikuti dakwahnya Muhammad. Iparnya menyampaikan, wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika al-haq itu ternyata bukan pada agamamu? Umar marah. Ketika ditanya seperti ini, wahai Umar, bagaimana pendapatmu kalau seumpama kebenaran itu tidak ada pada agama nenek moyangmu? Wahai Umar, bagaimana pendapatmu kalau ternyata agamamu itu tidak ada kebenaran sedikit pun? Umar radhiyallahu an ketika mendengar kalimat ini, beliau marah bahkan sampai membanting dan menginjak iparnya itu tadi. Kemudian saudarinya bangkit dan membela suaminya yang telah diinjak oleh Umar karena marah Umar. Lihat, betul-betul keras ketika sedang emosi, ketika sangat marah, dengan mudah melampiaskan amarahnya. Keras ini Umar. Memiliki sifat yang keras. Maka ketika sang istri membela suaminya yang telah dibanting dan diinjak oleh Umar radhiyallahu an pada saat itu, Umar justru memukulnya, memukul saudarinya. Maka saudarinya itu mengatakan kepada Umar, wahai Umar, apakah kamu marah meskipun al-haq itu tidak ada pada agamamu? Sungguh, aku bersaksi, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya, ini menjelaskan kepada Umar bahwa kami sudah masuk Islam. Wahai Umar, kami sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Kami sudah mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Kami sudah menerima dakwahnya Nabi Muhammad. Maka Umar pun menyampaikan kepada mereka, coba sekarang berikan kepada kali, kepada aku, tulisan yang ada pada kalian. Aku ingin membacanya. Umar radhiyallahu an bukan orang yang tidak bisa membaca. Umar radhiyallahu an adalah orang yang berpendidikan, memiliki kemampuan dalam membaca, pandai. Bukan orang yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Walaupun beliau sangar, walaupun beliau keras, tapi beliau adalah orang yang berpendidikan. Sini lihat, aku ingin membacanya. Kamu najis, kata saudarinya. Tidak boleh memegang kitab kami, tidak boleh menyentuh kitab kami orang yang najis. Maka pergilah kamu bersuci terlebih dahulu. Maka Umar pun mandi. Kemudian setelah itu Umar membaca surat Thaha. Ketika sampai pada ayat innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ketika sampai pada firman Allah innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali aku, maka beribadahlah kalian kepadaku, wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Ketika sampai pada ayat ini, lihat, karena beliau adalah orang yang terpelajar, orang yang berpendidikan, dan tentunya yang menjadi sebab utama ialah karena Allah menginginkan hidayah kepada Umar, menghendaki hidayah. Terbukalah hati Umar radhiyallahu anhu. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali aku, fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Umar paham makna ini. Umar paham makna ayat ini. Terkandung di dalamnya perintah untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Umar mengatakan, tunjukkan aku di mana Muhammad. Tunjukkan aku di mana Muhammad. Sekarang niatnya beliau berbeda. Kalau tadi pertama sebelum sampai ke rumah saudarinya, niat Umar ingin mendatangi Nabi Muhammad ialah untuk membunuhnya. Untuk membunuhnya. Sekarang niatnya beliau meminta untuk ditunjukkan di mana rumahnya Muhammad, di mana Muhammad berada, tujuannya bukan untuk membunuhnya. Maka ketika Umar bertanya di mana rumahnya atau di mana Muhammad berada, Khabbab yang tadi bersembunyi keluar dan mengatakan kepada Umar, gembiralah wahai Umar, aku berharap engkau adalah orang yang dimaksud, yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar ibn al-Khattab atau Amr bin Hisham. Bergembiralah wahai Umar. Aku berharap kamulah orang yang dimaksud di dalam doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar radhiyallahu an ketika itu langsung mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di sana beliau mengikrarkan dua kalimat syahadat, menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wa annaka abdullah wa rasuluh, mengucapkan aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan engkau Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan benar bahwa Al-Quran itu bisa menjadi sebab seorang mendapatkan hidayah. Tidak membaca, sebatas mendengar atau disampaikan kepadanya satu ayat, dua ayat, bisa menjadi sebab dia mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya sahabat Umar. Seorang sahabat yang tadi kita sebutkan adalah orang yang betul-betul keras dan benci kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka ketika membaca surat Thaha dan sampai pada firman Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri, beliau sadar. Beliau sadar. Beliau mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian beliau masuk Islam, dan bahkan beliau menjadi orang yang terbaik setelah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Menjadi besar pembelaan beliau terhadap Islam. Menjadi besar pembelaan beliau terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menjadi khalifah setelah itu. Menjadi pemimpin kaum muslimin, khalifah, amirul mukminin setelah wafatnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau adalah orang yang pertama mendapatkan julukan sebagai Amirul Mukminin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sungguh mereka yang terus-menerus membaca Al-Qur'anul Karim dan mentadabburi Al-Qur'anul Karim, maka insyaallah taala akan terus terbimbing, terarah, dan mendapatkan hidayah serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira kita tidak butuh hidayah, tidak butuh petunjuk. Yang membutuhkan petunjuk dan hidayah itu bukan hanya orang-orang kafir saja. Yang membutuhkan hidayah itu bukan hanya orang-orang musyrik saja, yang mereka beribadah kepada selain Allah. Kaum muslimin, kaum mukminin, mereka juga sangat membutuhkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang hati kita berbeda kondisinya, keimanannya, tingkat ketakwaannya, kualitas iman dan takwanya sering berubah. Terkadang seorang muslim, walaupun dia sudah mengerti, walaupun dia sudah mengetahui, tetapi karena ada bisikan syaitan, ajakan syaitan, akhirnya dia pun terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenankan, perbuatan kemaksiatan, terjatuh dalam dosa, kemungkaran, terjatuh dalam perkara itu semuanya. Maka mereka juga membutuhkan hidayah. Kita juga membutuhkan hidayah. Kita juga membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, memerintahkan kita untuk senantiasa meminta hidayah kepada Allah. Meminta untuk diberi petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan hidayah itu mahal, tidak bisa didapatkan dengan membelinya dengan harta yang kita miliki. Bahkan setingkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, makhluk pilihan Allah, tidak mampu memberikan hidayah kepada paman beliau yang senantiasa membela dakwah beliau, Abu Thalib. Abu Thalib yang mengasuh Nabi Muhammad sejak kecil, ketika kakeknya meninggal, Abu Thalib mengasuhnya, merawatnya, mendidiknya. Sampai Nabi besar, dewasa, dan menikah, Abu Thalib masih terus membelanya, menyayangi Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad mencintainya. Ketika kaum musyrikin mengeluh dan menyampaikan kepada Abu Thalib tentang dakwahnya Nabi Muhammad, kaum musyrikin mendatangi Abu Thalib, meminta kepada Abu Thalib supaya ponakannya itu menghentikan dakwahnya, Abu Thalib mengatakan kepada kaum musyrikin tersebut, biarkan dia berdakwah. Nanti saya yang bicara kepada Muhammad. Dibela oleh Abu Thalib. Sampai kaum musyrikin merasa kesal dan sangat-sangat benci. Mereka pun datang kembali kepada Abu Thalib. Meminta Abu Thalib supaya menghentikan laju dakwahnya Nabi Muhammad. Maka Abu Thalib merasa berat. Karena harus berpisah dengan kaumnya. Kalau mengikuti Nabi Muhammad berarti harus meninggalkan kaumnya. Atau kalau mengikuti kaumnya harus meninggalkan Nabi Muhammad. Ponakannya yang beliau cintai. Maka Abu Thalib menyampaikan kepada ponakannya. Kaummu mengatakan demikian dan demikian. Yang intinya hentikan dakwahmu. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tetap ingin berdakwah, melanjutkan dakwahnya. Maka Abu Thalib pun mendukung, mensupport Nabi Muhammad, lanjutkan dakwahmu. Lihat betapa dekat dan betapa besar pembelaan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun Nabi Muhammad tidak bisa memberikan sedikit pun hidayah kepada pamannya ini. Di akhir hayatnya, Abu Thalib mati di atas kekufurannya. Mat ala millati Abi Thalib, meninggal di atas agama pamannya, di atas agama nenek moyangnya. Millati Abdul Muttalib. Nabi Muhammad sudah berusaha dengan keras, "Qul ya am kalimatan uhajulaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Ucapkanlah kalimat yang aku nanti akan bela kamu di hadapan Allah. Tapi karena di sampingnya itu ada teman-teman buruknya, membisikkan kepada Abu Thalib, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah kamu benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Diulang kembali oleh Nabi Muhammad, "Ya amkul kalimatan uhajulaka biha indallah." Ucapkanlah wahai pamanku kalimat la ilaha illallah, yang dengan kalimat itu nanti akan aku bela kamu di hadapan Allah. Tapi tetap Abdul Muttalib mati di atas kekufurannya, di atas agama nenek moyangnya. Menunjukkan bahwa hidayah itu sangat mahal. Hidayah itu sangat mahal harganya. Tidak bisa dibeli dengan harta yang kita miliki. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan berkaitan dengan kisah ini, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, akan tapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, mereka yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, maka ketika sampai kepadanya ayat-ayat Al-Quran, ketika sampai kepadanya teguran-teguran dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, mereka akan segera bertaubat kepada Allah atas segala kekurangannya, atas segala kesalahan-kesalahannya. Kalau dia adalah seorang musyrik, dia akan bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau dia adalah seorang muslim yang bermaksiat kepada Allah dan Allah menghendaki kepadanya hidayah, ketika disampaikan kepadanya ayat dua ayat, ketika disampaikan kepadanya ayat-ayat Al-Quranul Karim yang mengingatkan kondisi dia, yang mengingatkan bagaimana besarnya dosa dan kemaksiatan kepada Allah, dia pun akan segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang masih memiliki hati yang sehat, bersih. Adapun mereka yang tidak memiliki hati nurani yang sehat, adapun mereka yang memiliki hati yang keras seperti batu, maka tidak akan bermanfaat kepada mereka Al-Quranul Karim. Bukan hanya Al-Quran, satu ayat Al-Quran pun tidak bermanfaat bagi mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas kebenaran. Wallahu a'lam bissawab. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.